الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Setelah kita pelajari hukum ta'awud, ya, ta'awud billahi minasyaitonir rajim, misalnya sebelum baca Quran secara umum di luar salat dari dalam salat, yang rajih hukumnya apa? Wajib apa mustahab? Mustahab, sunnah. Karena Allah SWT perintahkan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak baca Quran, hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. An-Nahl ayat 98. Apa yang menjadikan kita mengatakan perintah Allah di sini bersifat mustahab, padahal kaidah mengatakan bahwa hukum asal perintah Allah menunjukkan wajib. Tetapi kita mengatakan di sini perintahnya bersifat mustahab. Apa sebabnya? Karena untuk apa? Tidak jelas. Karena ta'awudz diperintahkan sebelum baca Quran untuk suatu tujuan, faktor, ada faktornya, ada illatnya. Apa itu? Agar khusyuk dalam baca Quran. Agar khusyuk dalam baca Quran karena tidak diganggu oleh setan gitu. Agar tidak diganggu setan dalam baca Quran sehingga khusyuk. Sementara khusyuk dalam baca Quran hukumnya hanya mustahab, sunnah. Andaikan orang baca Quran kemudian ternyata tidak khusyuk bacaan Qurannya, dia tidak berdosa. Baik. Dan sudah dinukilkan bahwa ini pendapat jumhur Ahmad Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin bahwa baca ta'awudz sebelum baca Quran hanya mustahab. Kemudian, jadi sebelum baca Al-Fatihah dalam sholat, ta'awudz hanya mustahab. Kemudian, apakah disyariatkan setiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah, setiap kali membaca Al-Fatihah setiap rakaat mustahab baca ta'awudz, atau hanya di rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah rakaat pertama, adapun rakaat berikutnya sudah tidak disyariatkan karena sudah terwakili di awal? Yang mana yang lebih kuat, yang mana yang arjah disyariatkan mustahab pada setiap rakaat? Alasannya karena yang mengatakan cukup satu kali ta'awudz saja di rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim dan baca Al-Fatihah, adapun rakaat kedua langsung bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah tanpa ta'awudz lagi dan seterusnya. Mengatakan salat itu satu kesatuan yang utuh. Dari takbiratul ihram sampai salam itu satu kesatuan yang utuh. Jadi sebenarnya sudah terwakili untuk seluruh bacaan dalam salat dengan ta'awudz di awal. Nah, namun yang mengatakan disyariatkan pada setiap rakaat beralasan, apa yang menjadi alasan? Sempurnakan jawabannya. Apa argumennya? Hujahnya. Karena meskipun satu kesatuan yang utuh, namun antara bacaan Al-Fatihah di rakaat pertama dengan bacaan Al-Fatihah rakaat kedua dan rakaat yang lainnya itu terpisah, sudah diselingi oleh gerakan-gerakan dan zikir-zikir, doa-doa yang lain. Nah, sehingga dianggap ya ini baru memulai qiraah. Ya, ini qiraah tersendiri, setiap rakaat qiraah tersendiri meskipun dalam satu rangkaian salat. Wallahu a'lam. Nah, dan sudah disampaikan pula bahwa ini salah satu riwayat dari Ahmad dan yang benar pada mazhab Syafi'iyah. dan juga pendapat Ibn Hazm Al-Zahiri ditila oleh Al-Albani bahwa disyariatkan setiap rakaat. Jika mau tambah tulis saja dari kalangan tabi'in Muhammad bin Sirin, pendapat Muhammad bin Sirin. Baik. Tersisa apa dari pembahasan ta'awudz? Hah? Apa yang tersisa? Sirat, ya. Lafaz ta'awudz. Baik. Ada beberapa sirat model lafaz ta'awudz yang bisa dipilih. Terserah memilih yang mana. Ada beberapa sirat, ada beberapa lafaz, bentuk lafaz, model lafaz ta'awudz. Semuanya sah. Semuanya benar. Namun, di antara ulama ada perbedaan pendapat dalam memilih mana sirat yang paling utama. Mana sirat yang afdol, yang paling utama. Nah, anda akan nukilkan pendapat-pendapat itu. Setelah kita mengetahui bahwa semua sirat itu benar. Yang mana saja yang dibaca semuanya sah dan benar. Tetapi mana yang terbaik, mana yang paling utama, mana yang afdol, itu yang diperselisihkan. Yang afdol di sisi Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, yang afdol di sisi Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang afdol menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i sirat ta'awudz, yang afdol menurut keduanya adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dalilnya, jadi dalil keduanya memilih ini yang terbaik, mengatakan ini yang afdal sesuai perintah Allah SWT pada ayat An-Nahl 98 yang telah disebutkan. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu hendak baca Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fasta'id, bacalah ta'awudz kepada Allah billah minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim sesuai ayat. Dan sifat ini yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam buku kecilnya Risalah yang berjudul Minal Ahkam Al-Fiqhiyah fi As-Shalah. Minal Ahkam Al-Fiqhiyah fi As-Shalah, di antara hukum-hukum fiqh dalam masalah salat. Baik, itu yang pertama, yang afdal di sisi Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paling singkat. Nah, yang afdal di sisi Al-Imam Ahmad. Yang afdal di sisi Al-Imam Ahmad ada tambahan As-Sami'ul 'Alim. A'udzu billahi As-Sami'il 'Alim minasyaitonir rajim. Ada tambahan As-Sami'il Alim. Ada tambahan dua nama Allah, As-Sami' dan Al-Alim. Jadi a'udzu billahi As-Sami'il 'Alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi, berlindung kepada Allah As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Alim yang Maha mengetahui dan Maha tahu, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Baik, yang ketiga yang afdal di sisi Al-Albani. Yang afdal menurut Al-Imam Al-Albani ada dua sirat. Ini siratnya panjang, paling panjang. Yang dibilang Al-Albani dua sirat itu paling panjang. Nah, yang pertama dari dua sirat yang dibilang Al-Albani rahimahullah yang dianggapnya paling utama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lafaznya antum bisa buka kembali nanti buku Shahih al-Kalimat Thayyib. Sudah kita lewati hadisnya. Nah, sifat ta'awudz ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi. Jadi sama dengan Al-Imam Ahmad ada tambahan as-sami'il 'alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitan rajim. Tapi ada tambahan lagi di ujung, min hamzihi wa nafkihi wa nafsihi. A'udhu billah, aku berlindung kepada Allah as-sami'il alim, yang maha mendengar lagi maha tahu. Minasyaitanir rajim, dari setan yang terkutuk. Min hamzihi, ada bijikan, min hamzihi, dari kegilaannya, kegilaan syaitan. Wa nafhihi, dari keangkuhannya, keangkuhan syaitan. Wa nafsihi, wa nafsihi, dan dari syair-syair tercelanya. Nah, tiga, dirincikan. Min hamzihi, dari kegilaannya. Wa nafsihi, keangkuhannya. Wa nafsihi, syair dan syair-syair tercelanya. Nafsihi, syair-syair tercelanya. Syair-syair setan yang tercela. Nah, ini sifat yang pertama. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dalil Al-Albani rahimahullah memilih ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat malam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat malam. Itu tadi sifatnya. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa tadi min hamzihi, apa? Dari hamzihi, ke kegilaan setan. Wa nafthihi, keangkuhannya. Nafthihi, syair-syair tercelanya. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Al-Albani rahimahullah berijtihad menilai hadis ini hasan. Menilai hadis ini derajatnya hasan. Jadi hujjah di sisi Al-Albani rahimahullah. Sementara itu Al-Imam Ahmad telah mendhaifkan hadis ini. Al-Imam Ahmad menfonis hadis ini dhaif. Tapi Al-Albani rahimahullah menilainya hasan. Baik. Kemudian sikap yang kedua dipilih oleh Al-Albani rahimahullah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa bedanya yang pertama? Apa bedanya? Ini lebih singkat. Sama dengan yang pertama, hanya saja yang ini tidak ada apa? Tidak ada sami'il 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dalil Al-Albani rahimahullah memilih ini adalah beberapa hadis yang dianggap oleh Al-Albani, beberapa hadis itu bisa saling menguatkan satu sama lainnya. Ada beberapa hadis yang menurut Al-Albani rahimahullah bisa saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga dianggap hasan li ghairi, hasan dengan penguat-penguatnya. Di antara hadis itu, salah satunya adalah Mursal Al-Hasan Al-Basri. Mursal Al-Hasan Al-Basri dalam kitab Marasil Al-Hasan. Dalam kitab Marasil Al-Hasan. Kita tahu bersama bahwa Al-Hasan Al-Basri salah satu tokoh tabi'i. Al-Hasan Al-Basri salah satu tokoh tabi'i. Nah, Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Nabi Rasulullah membaca ini. Sementara Al-Basri adalah tabi'i, tidak berjumpa dengan Nabi, tidak mendapati zaman Nabi. Berarti putus antara Al-Hasan Al-Basri, artinya putus antara Al-Hasan Al-Basri dengan Nabi alaihi wasallam, karena tidak menyebutkan perantara sahabat. langsung Al-Hasan Al-Basri sampai kepada Nabi. Putus, namanya mursal. Jika tabi'i meriwayatkan suatu hadis dari Nabi, ya, tanpa menyebutkan perantara antara dia dengan Nabi, langsung dia ke Nabi, itu namanya mursal. Nah, putus berarti kan lemah. Namun jika ada penguat, bisa dihasankan. Menurut Al-Albani, ada penguat-penguat, hadis-hadis itu saling menguatkan satu sama lainnya menjadi hasan liwayat. Baik, ini tentang ta'awudz. Nah, kita beralih ke pembahasan basmalah. Basmalah, yang dibaca basmalah setelah ta'awudz, baca basmalah. Basmalah, perlu diketahui bahwa basmalah bukan ayat-ayat pertama dari surat Al-Fatihah dan bukan pula ayat pertama dari surat-surat yang lainnya. Tetapi kita mendapati basmalah sebagai ayat yang tercantum dalam mushaf pada setiap awal surat, mulai dari surat Al-Fatihah, setelahnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Kita telusuri, mesti ada tercantum ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kecuali surat apa yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah, surat Bara'ah. Untuk buka mushaf, ya. Apa surat sebelum At-Taubah? Al-Anfal. Ya. Al-Anfal, selesai ayat terakhir Al-Anfal, beralih ke At-Taubah, tidak ada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ayat pertama, At-Taubah, Bara'ah. Jadi tidak ada ayat, ya, Bismillah antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Yani tidak ada Bismillahirrahmanirrahim yang mengawali At-Taubah. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini apa? Sebagai ayat, tetapi bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah dan yang lainnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, ya, ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengawali setiap surat. Ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengawali setiap surat dari surat-surat Al-Quran, kecuali surat apa tadi? Tidak turun ayat ini mengawalinya, yaitu apa? Surat Bara'ah, surat At-Taubah. Karena langsung, ya, ayat pertama, tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kata ulama, surat Bara'ah At-Taubah tidak diawali dengan ayat basmalah, sebagaimana kita dapat di mushaf tidak tercantum, ya, Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah. Itu merupakan hasil ijtihad para sahabat. Itu merupakan hasil ijtihad para sahabat. Namun tidak diragukan lagi bahwa ijtihad para sahabat tersebut tentunya berdasarkan kepada dalil, bersandar kepada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu bersandar kepada suatu dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kita yakin seandainya memang telah turun ayat basmalah antara surat Al-Anfal dan surat Bara'ah, yang disebut juga At-Taubah, tentulah akan ditetapkan dalam mushaf Al-Quran oleh para sahabat. Seandainya memang ada ayat yang turun, yakni ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang turun antara Al-Anfal dengan Bara'ah Taubah, tentulah akan tercantum dalam mushaf Al-Quran. Tentulah para sahabat akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan itu. Kenapa? Karena telah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala menjamin kesucian dan kemurnian Al-Qur'an. Dan jalur Al-Quran, seperti yang kita tahu, merupakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan bukan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali memfirmankan, mengucapkan, membaca ayat-ayat itu didengar oleh Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada para sahabat. Para sahabat menghafalkan, ditulis di beberapa kurma. Kemudian pada masa Abu Bakar Siddiq dikumpulkan karena terpisah-pisah di pelupa-pelupa kurma di dada-dada para sahabat, disatukan, ya, dikumpulkan semuanya. Kemudian dinamai mushaf oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang menamai, pertama memberi nama mushaf. Setelah dikumpulkan semua, disatukan, ya, satu Quran diberi nama mushaf. Nah, sampai kepada khilafah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ya, setelah terjadinya banyak perselisihan di medan-medan perang jihad fi sabilillah dari pasukan-pasukan jihad yang diutus oleh Utsman dalam masalah qiraah, karena ada banyak qiraah. Nah, ada qiraah sab'ah, ada 7 qiraah. Nah, maka dikhawatirkan itu melemahkan pasukan, berselisih masalah qiraah. Maka Utsman radhiyallahu anhu berijtihad dan disepakati oleh sahabat, ijma' sahabat, untuk menyatukan qiraah itu semua, ya, ditiadakan qiraah yang lain dan disatukan umat ini di atas satu qiraah saja. Nah, itu yang dikenal Mushaf Utsmani yang sampai hari ini. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semua sehingga melalui sahabat radhiyallahu anhum, sehingga Al-Quran terjaga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah, nazzalna al-dhikra, yang menurunkan Al-Qur'an. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang membacanya pertama kali, memfirmankannya dengan Jibril dan seterusnya tadi. Ya. Diterangkan. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Kami pula yang akan menjaganya. Nah, dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membuat para sahabat keliru, mereka semuanya meletakkan mushaf seperti itu sampai di tangan kita, di tangannya umat. Ya. Dalam keadaan tidak ada bismillahirrahmanirrahim antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Seandainya ada, tidak mungkin. Berarti memang tidak ada. Begitu. Nah, karena Allah telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Baik. Dalil yang sekarang kita kembali ke pembahasan Al-Fatihah. Karena coba untuk buka mushaf. Coba buka surat Al-Fatihah, Mushaf Utsmani. Ayat pertama surat Al-Fatihah apa? Hah? Ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillah rabbil alamin? Coba lihat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Coba Al-Baqarah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, anak tanya bismillahirrahmanirrahim. Tersendiri di atas. Adapun Al-Fatihah dicantumkan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Artinya mengenai surat Al-Fatihah ada perbedaan pendapat, ada khilaf di antara ulama, apakah dia juga ayat tersendiri atau ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Berdasarkan itu berarti ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tetapi yang benar bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ayat pertama surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim sama dengan yang lainnya. Surat yang lain itu tersendiri. Dalilnya, karena kita butuh dalil untuk memastikan itu. Nah, dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nah, apa hadisnya? Nah, perhatikan hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, Qala Allahu ta'ala. Allah ta'ala berkata, yakni hadis qudsi. Nah, hadis ini hadis qudsi. Qala Allahu ta'ala. Allah ta'ala berkata, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi. Nah, berarti kan qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah ta'ala mengatakan, aku membagi sholat. Sholat yang dimaksud oleh Allah di sini adalah qiraah al-Fatihah, bacaan surat Al-Fatihah. Aku bagi dua, baini wa baina 'abdi, antara aku dengan hamba aku nisfain, bagi dua. Yani ada bagian untuk Allah, ada bagian untuk hambanya yang membaca. Bagaimana maksudnya akan jelas nanti pada kelanjutan hadis. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hamba aku apa yang dia minta pada bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian Allah menjelaskan. Fa idza qala al-'abdu, maka apabila hamba, seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berkata, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Dijawab oleh Allah dengan mengatakan, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba membaca ayat berikutnya yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berkata, Asna 'alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Jadi menyanjung yang kedua kalinya. Asna menunjukkan sudah sanjungan yang kedua kalinya. Berikut. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba membaca, yani ayat yang ketiga, Maliki yaumiddin, qala, Allah menjawab mengatakan, majjadani 'abdi. Jadi kata tamjid. Majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Malik yaumiddin, yakni penguasa hari pembalasan. Ini pengagungan. Hambaku telah mengagungkan. Fa idza qala, dan apabila seorang hamba membaca ayat keberapa sekarang? Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ke-4. Nah, apabila seorang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah menjawab mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan hamba. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang telah dia minta. Fa idza qala, apabila seorang hamba membaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, Allah menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku, dan bagi hamba itu apa yang telah dia minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tadi ayat keberapa? Nah, coba kita ulangi dari awal hadisnya. Allah mengatakan apa? Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat yakni qira'ah Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua, Pak. Terbagi dua. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah tidak mengatakan apabila seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak disebut bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut adalah alhamdulillah, berarti alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Adapun bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, karena yang dibahas di sini oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah dibagi dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada bagian untuk Allah, pujian untuk Allah, kemudian ada bagian pertengahan, ya. Kan 7 ayat. Al-Fatihah berapa ayat? Hah? 7. 3 ayat pertama untuk Allah, 3 ayat terakhir untuk hamba, permintaan. Kemudian ada yang bagian, ada satu ayat yang pertengahan. Ini dikatakan Allah antara aku dengan hamba. Nah, Allah mengatakan jika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, tidak disinggung bismillahirrahmanirrahim. Berarti ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi, kata Allah. Hambaku telah memujiku. Apabila hamba membaca lagi ayat yang kedua, Ar-Rahmanirrahim, Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, yang kedua kalinya. Jika dia kemudian membaca Malik yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. 3 ayat ini kembali kepada Allah, pujian, sanjungan dan pengagungan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ayat keempat, ayat tengah, pertengahan. Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dengan hamba. Hanya kepada-Mu aku beribadah, kami beribadah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Kata Allah, ini antara aku dengan hamba-Ku. Ini pertengahan. Ayat keempat. 3 ayat yang terakhir, 3 ayat di awal untuk Allah, pujian, sanjungan dan pengagungan. 3 ayat terakhir permintaan hamba kepada Allah. Ya, yaitu apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Ayat kelima. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ketujuh. 3 ayat pertama untuk Allah, pujian, sanjungan dan pengagungan. 3 ayat terakhir permintaan, doa. Ini yang Allah katakan, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, ini untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta dikabulkan. Ayat yang pertengahnya, ayat keempat, ya, penengah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan hamba-Ku. Jadi jelas sekali hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya merupakan dalil bahwa ayat pertama dari surah Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah. Dan ini yang diriwayatkan Ibnu Uthaymin rahimahullah berdasarkan dalil tersebut. Jika demikian, sekarang kita masuk pembahasan apa hukum baca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan pembahasan yang telah kita lewati ini, bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama di surat Al-Fatihah, berarti hukum baca bismillahirrahmanirrahim tidak mengikut kepada hukum baca surat Al-Fatihah dalam sholat. Hukumnya tidak mengikut kepada hukum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, karena bukan bagian dari surah Al-Fatihah, melainkan ayat tersendiri. Dan dalam hal ini telah terjadi khilaf di antara ulama mengenai hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan, kita lengkapi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Yang jelas, ana beri tambih mumpung ana ingat, ana khawatir berikutnya lupa. Tambih, diingatkan bahwa, perlu diingat bahwa berdasarkan pembahasan kita, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang diturunkan pemisah antara satu surat dengan surat berikutnya, kecuali surat At-Taubah, Bara'ah, itu tidak ada. maka adab dalam membaca Al-Quran, ya, ta'awud dulu, mustahab. Setelah itu, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah, tidak disyaratkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung ayat pertama. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat pertama, kedua, dan seterusnya. Jika hendak baca Quran, tidak mulai dari ayat pertama, misalnya Al-Baqarah langsung ayat 50 hendak dibaca. Buka mushaf, dilewati beberapa lembah halaman, ingin baca langsung halaman sekian, langsung ayat kesekian, bukan dari ayat pertama. Berarti adabnya, seperti kata Ibn Al-Fayyim, jelas ya Masya Allah, ta'awud dulu, a'ud billah minasyaitan rajim, atau sidat-sidat yang lainnya, langsung baca ayat, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau seseorang baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia meloncati sekian ayat. Bismillahirrahmanirrahim di awal membuka, kemudian meloncati sekian ayat, baca ayat yang dia ingin. Adabnya tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ayat itu. Nah, yang ingin dibaca. Kecuali jika mau membaca surat itu dari ayat pertama, sesuai susunannya. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat pertama. Kecuali baro'ah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Ini diingatkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Adab dalam membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, hampir 9. تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى الحمد لله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.